Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk hadis yang ke-100. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. An Sahli ibni Hunayfin radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firasyhi, rawahu Muslim. Dari sahabat Sahal ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala, siapapun yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala asy-syahadata, meminta kepada Allah untuk mati syahid, bisidqin, dengan penuh kejujuran. Ballaghahu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dia manazilasy syuhada'i, pada tingkatan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata 'ala firasyhi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, di antara faedahnya adalah keutamaan jujur. Orang yang jujur dengan kalbunya, lisan, dan perbuatannya. Secara global, kejujuran itu suatu akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan, menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan, mengantarkan ke dalam jannah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini mengabarkan, siapapun, umum orang Arab maupun non-Arab, siapapun yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon, dengan tulus ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur, bukan semata-mata lisannya, bisidqin, dengan penuh kejujuran, adanya keselarasan, kesesuaian antara lisan dan kalbu, sama. Lisannya mengucapkan demikian, kalbunya juga mengucapkan demikian. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syahadah, gugur, wafat, mati dalam medan pertempuran. Terkait dengan asy-syahadah, syuhada, ya, syuhada ini memiliki yang pertama, syuhada, orang-orang yang mati syahid itu termasuk deretan dari orang-orang yang mulia setelah derajat an-nabiyyin was-siddiqin, seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war-rasula, dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan mereka bersama orang-orang yang telah Allah anugerahi kepada mereka kenikmatan, orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Di sini disebutkan bahwasanya tingkatan asy-syuhada, ya, itu di atas tingkatan as-salihin. Kemudian asy-syuhada ini bertingkat-tingkat. Asy-syuhada tadi dalam ayat tadi, martabatun aliyatun ba'da siddiqiyah. Syuhada itu adalah martabat yang tinggi, derajat yang tinggi, martabat yang tinggi setelah martabat siddiqiyah, orang-orang yang jujur qalbu, lisan dan perbuatannya, membenarkan Allah dan Rasul-Nya dengan qalbunya, lisannya dan perbuatannya. Itu derajat yang sangat mungkin untuk kita gapai, kita upayakan. Adapun derajat ya sebagai nabi dan rasul telah tertutup. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ya. Untuk mencapai derajat siddiqin sangat mungkin. Kemudian di bawahnya adalah syuhada. Kemudian asy-syuhada, syuhada ini juga bertingkat-tingkat. Ada orang-orang yang dihukumi sebagai syuhada, seperti orang-orang yang terkena ta'un, orang-orang yang wafat terkena ta'un, penyakit wabah yang sangat ganas, mabetun, penyakit perut sehingga dia wafat, mati, hariq, terbakar, ghariq, tenggelam, dan semisalnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga termasuk dari syuhada adalah orang-orang yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya, mempertahankan hartanya, Bagaimana Nabi mengatakan man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapapun yang terbunuh karena menjaga darahnya, jiwanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapapun yang terbunuh dalam rangka menjaga keluarganya, maka dia syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Dan siapapun yang terbunuh karena hartanya, maka dia juga syahid. Ya. Demikian juga termasuk dari syuhada, yaitu man qutila zulman, orang yang terbunuh, terzolimi karena suatu kezoliman, terbunuh secara zolim. Ya. Dan tingkatan yang paling tinggi dari syuhada, dan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini, Allah alam, kenapa? Karena dengan qarinah akhir hadis, wa in mata ala firasyi. Akhir hadis menunjukkan bahwasanya syuhada yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang mati dalam medan pertempuran. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga makna hadis ini, siapapun yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, untuk mati syahid, mati di medan pertempuran di jalan Allah, dengan penuh kejujuran, Allah akan sampaikan kepada dia tingkatan-tingkatan syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Tingkatan syuhada yang paling tinggi adalah alladzina yuqtaluna fi sabilillah. Orang-orang yang terbunuh wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fi sabilillah, dengan dua ketentuan, dia berperang untuk li'i'la'i kalimatillah lillahi azza wa jal, berperang karena Allah Ta'ala, ikhlas. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, siapapun yang berperang agar kalimat Allah itu yang tinggi, yang jaya, yang menang, niatannya itu billahi ta'ala, agar Islam menjadi jaya, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, mizan batin, kalbunya dia niatkan dalam kalbunya demikian. Kemudian yang kedua, peperangan yang dilakukan adalah peperangan yang syar'i, yang disyariatkan, berperang dengan penguasa pemerintah kaum muslimin, bukan semata-mata kelompok fulan, kelompok ini dan itu. Perangnya syar'i, dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Terkait dengan keutamaan jihad ini amat banyak. Sampai sebagian ulama membuat kitab khusus tentang jihad. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga membuat pembahasan atau membawakan ayat-ayat dan hadis terkait dengan jihad fi sabilillah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, pada kitab Al-Jihad. dibawakan beberapa ayat dan hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Dan janganlah engkau sekali-kali menyangka bahwasanya orang-orang, janganlah engkau sekali-kali menyangka, menduga bahwa orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah, amwatan, mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ahya'un, orang-orang hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka dalam keadaan bergembira, berbahagia dengan sebab apa saja yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan, dapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Nah, sangat banyak. Mulai, ya, kadang sebagiannya termasuk dari karomah dari Allah Subhanahu wa taala pada hidupnya, sebagaimana dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dapat busyra, kabar gembira mencium baunya surga. Ya. Saya mencium baunya surga di balik gunung Uhud sehingga dia maju berperang. Itu termasuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkorban. Sehingga didapati luka yang sangat banyak, menunjukkan ketulusan, kejujuran dia dalam membela agama Allah. Ketika di alam barzakh, selamat dari fitnah kubur, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Selamat dari fitnah kubur. Kenapa? Karena ya, kilatan pedang, senjata-senjata, dan semisalnya ketika bertempur, itu cukup sebagai ujian. Juga keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Belum lagi di dalam jannah, surga Allah. Berkesempatan besar untuk masuk ke dalam jannah surga, mendapatkan derajat yang tinggi, diberikan peluang untuk memberikan syafaat. Ya. Termasuk yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan orang yang gugur dalam medan pertempuran, mati syahid. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang menggambarkan keutamaan yang agung. Nabi mengatakan, "Ma ahadun yadkhulu al-jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala raddi min syai'in illa syahid." Tidak ada seorang pun, ma'ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jannah, masuk surga, yuhibbu, suka, senang untuk kembali ke dunia. Tidak ada seorang pun yang mati, muslim mati, ya, di atas Islam, kemudian masuk ke dalam surga. Tidak ada yang suka kembali ke dunia, karena dunia penuh dengan cobaan dan tantangan berat. dan walahu ma 'alal ardi min syai'in, dan tidak suka untuk kembali kepada apa yang dia miliki sedikit pun dari dunia itu. Dah mati sudah, itu lebih baik, lebih dia sukai. Illa syahidu, kecuali syahid, kecuali orang yang mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Selain orang mati syahid, sudah enggak mau pengen kembali ke dunia. Orang mati syahid, karena melihat keutamaan yang sangat besar, sangat agung, enggak, dia berharap. Nabi mengatakan, ia tamanna an yarji'a ila dunia. Dia bertamani, berharap untuk kembali ke dunia. Untuk apa ke dunia? Qal fayuqtala asyara marratin. Berharap kembali ke dunia, kemudian terbunuh 10 kali. Ya, terbunuh 10 kali. Balik ke dunia, hidup lagi, perang lagi, mati syahid. Berharap lagi, balik ke dunia, perang lagi, mati syahid. Sampai 10 kali. Kenapa? Lima yara minal karamati. Karena dia melihat keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi riwayat, dalam sebagian riwayat, lima yara min fadli asyhadah, disebabkan apa yang dia lihat berupa keutamaan mati syahid. Ya. Sekali lagi, berbicara tentang keutamaan jihad sangat banyak. Nabi SAW mengatakan, inna abwabal jannah tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Nah, riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, maghbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Tidaklah kedua kaki hamba manusia, ighbarat, terkena debu di jalan Allah. Fatamassahun nar, kemudian dia disentuh api neraka. Artinya apa? Orang-orang yang berjihad fisabilillah, di antara keutamaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dan lain sebagainya, dari ayat, dari hadis yang sangat banyak, yang menunjukkan keutamaan yang agung, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mati syahid, gugur di medan pertempuran untuk mengangkat, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yuballighana wa iyyakum manazil asy-syuhada wa an yajma'ana wa an yajma'a bainana wa bainahum fi jannatin na'im. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan menambah iman kita. Walhamdulillahirabbil alamin.